dina empang jungjunan kuring sorangan reksa sama kasah kuring nyananya balik kidul ngagenat petingkatine si horeng mah katumiri nutuh lewi siga anu biasa atos pasini siga anu manena atos ngahiji rasa diri parantos pakait ati sapu jagat patepung ngges ngahiji suka-suka duaan balak kecakan sosonoan siga anyar pangantenan hayu urang rame-rame diucapkan nu akhirna leungit aya tingalieun dina empang jungjunan kuring sorangan reka sambat kasah kuring nyananya palih kidul ngagenat petingkatine si horeng mah katumiri nutuh lewi siga anu biasa atos pasini siga anu manena atos ngahiji rasa diri parantos pakait ati sapu jagat patepung ngges ngahiji suka-suka duaan balak kecakan sosonoan siga anyar pangantenan dua nana rame-rame diucapkan nu akhirna leungit aya tingalieun dina empang jungjunan kuring sorangan reksa samat kasah kuring nyananya palih kidul ngagenak petingkatine si horeng mah katumiri nutuh lewi siga anu biasa atos pasini siga anu manena atos ngahiji rasa diri parantos pakai hati sapu jagat patepung geus ngahiji suka-suka duaan balake cakat sosonoan siga anyar pangantenan duanana rame-rame diucapkeun nu akhirna leungit aya tinggalieun.